Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kutipan ayat. Orang yang saleh. Dalil-dalil berkaitan dengan hal ini. Dia bawakan firman Allah di surat Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Maka Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat. Mereka adalah asyidda'u 'alal kufar. Yang dimaksud dengan asyidda alal kufar, aqwiya alal kufar. Bersikap tegas kepada orang kafir. Namun sebaliknya, ruhama ubainahum. Mereka adalah orang yang lembut dan penuh kasih sayang. Di antara sesama orang yang beriman. Sebagiannya sayang dengan yang lain. Maka ini para sahabat. Dan inilah semestinya yang dicontoh oleh setiap muslim, punya ketegasan dengan orang kafir namun penuh dengan bingkai kasih sayang dalam bersikap dan berinteraksi dengan sesama kaum muslimin. Tidak malah dibalik. Bingkai interaksi kalau dengan orang kafir adalah kasih sayang dan toleransi. Namun bingkai interaksi kalau dengan saudara sendiri adalah keras dan tanpa permusuhan dan tanpa toleran. Maka ini sikap yang tertukar, yang harusnya diberikan kepada orang kafir malah diberikan kepada muslim, dan yang semestinya menjadi hak sesama muslim malah diberikan kepada orang kafir. Engkau lihat mereka rukaan sujadan, engkau lihat mereka orang-orang yang bersama Nabi itu rukuk dan sujud. Ya betaruna fadla minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah dan ridhanya. Artinya engkau bisa lihat mereka saat mereka sholat, maka engkau akan jumpai mereka, orang-orang yang bersama Nabi adalah orang yang rukuk dan sujud, tunduk karena tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka melakukan rukuk dan sujudnya, sholatnya tersebut tidak karena menginginkan satupun dari dunia, dan termasuk dunia adalah pujian dan sejenis itu. Maka mereka melakukan sholatnya bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia dan mendapatkan pujian dan label-label mulia orang sholat, orang yang bertakwa atau yang lainnya. Namun mereka ya betaruna fadlan minallahi wa ridwana, melakukan ibadah yang mereka lakukan karena mencari karunia Allah dan ridhanya. Yang dimaksud karunia Allah adalah pahala, dan yang dimaksud dengan ridwan adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Simahum fi wujuhihim, tanda mereka ada di wajah mereka, min athari sujud, karena jejak sujud. Artinya tanda mereka ada di wajah mereka, min athari sujud, karena jejak sujud. Dan yang dimaksud dengan tanda yang muncul karena sujud adalah nurul wajahi, wajah yang bercahaya dikarenakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena meskipun seorang muslim itu hitam kulitnya, namun kulit hitam yang digunakan untuk berwudu dan sholat itu lain dengan kulit hitam yang tidak pernah menyentuh air wudu dan tidak sholat. Ada cahaya wajah. Cahaya wajah karena beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maka wajah mereka dalam tanda kutip bercahaya, yang ini dikarenakan sujud mereka kepada Allah azza wa jalla. Dan bukanlah yang dimaksud dengan tanda ini adalah hitam-hitam yang ada di dahi. Hadil alamatu, tanda ini yaitu hitam-hitam yang ada di dahi, boleh jadi indikator sering bersujud, mohon boleh jadi juga bukan karena hal itu. Boleh jadi juga karena kulit yang sensitif, jarang-jarang sujud, jarang-jarang sholat, sholatnya cuma 5 waktu, namun ada tanda tersebut, hitam-hitam di dahi karena kulit yang sensitif. Maka bukan itu yang dimaksudkan. Walakinnal alamatal haqiqiyata, namun tanda sujud yang di wajah yang hakiki yang dimaksudkan adalah nurul wajahi, cahaya wajah. Dan di antara bentuk cahaya wajah sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir adalah ketawaduan yang terlihat pada diri orang tersebut. Maka orangnya adalah orang yang kalem, orang yang tawadu, dan ini adalah buah karena terbiasa beribadah dan merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena biasa merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pada dirinya meninggi kepada sesama manusia. Dzalika matsaluhum fit Taurat, demikian masal atau deskripsi atau sifat mereka yang tercantum dalam Taurat. Yakni artinya itu adalah juga sifat dan deskripsi para sahabat di Taurat. Artinya di Taurat sudah diceritakan Nabi akhir zaman itu punya sahabat. Sahabat mereka sifatnya begini-begini sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Fath ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan umat ini dan Rasulnya di Taurat. Dan Allah sebutkan ciri-ciri umat ini di Taurat dan di Injil. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain di surat Al-A'raf. Allah katakan Muhammad adalah orang yang mereka jumpai tertulis di sisi mereka di Taurat dan Injil. Di sana tertulis bahwasannya Nabi akhir zaman itu ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, punya sifat semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Nabi akhir zaman itu wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan untuk umatnya semua yang enak dan bermanfaat. Tidak ada makanan yang haram dalam syariat Nabi tersebut yang haram karena hukuman Allah untuk mereka. Lain halnya dengan syariat Bani Israel. Ada sebagian makanan yang diharamkan karena hukuman. Namun kalau syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sang Nabi tersebut menghalalkan untuk umatnya semua yang thayyib, semua yang enak dan bermanfaat, dan mengharamkan untuk umatnya al-khaba'ith, semua yang jelek dan berbahaya. Maka yang diharamkan adalah karena jelek. Tidak ada makanan atau minuman yang haram dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah menghukum mereka sehingga tidak boleh makan ini dan itu. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan sang Nabi akhir zaman itu tercantum di Taurat kalau sifatnya adalah akan menghilangkan dari umatnya israhum, beban berat, wal aghlal, dan belenggu yang dulu menimpa mereka. Beban berat itu al-wajibat, berbagai macam kewajiban, dan yang dimaksud dengan belenggu adalah berbagai macam hukum yang haram. Maka dalam syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat Nabi akhir zaman akan terdapat perubahan yang banyak, hal-hal yang merupakan berat dalam syariat Bani Israel itu akan ditiadakan. Dan berbagai macam larangan yang mempersulit, larangan-larangan yang sangat membatasi kehidupan manusia yang ada dalam syariat Bani Israel akan dihapus oleh syariat Nabi akhir zaman. Dan di antaranya misalnya, maka di syariat Bani Israel terdapat larangan memakan harta rampasan perang. Maka harta rampasan perang itu dikumpulkan di tanah lapang, kemudian nanti akan turun api dari langit yang membakar mereka, membakar semua harta tersebut. Itu di syariat Bani Israel. Namun sebagai satu kemudahan untuk syariat Nabi akhir zaman, harta rampasan perang itu halal dan bisa dibagikan dan dinikmati, dan itu halal. Ini satu kemudahan. Kemarin terlarang menjadi boleh. Dan ini satu hal yang mudah. Demikian juga di syariat Bani Israel tidak ada yang namanya membersihkan najis. Yang ada adalah memotong dan membuang najis. Maka sesuatu yang terkena najis tidak bisa dibersihkan dalam syariat Bani Israel. Jika ada pakaian yang kena najis, maka bagian yang kena najis itu dipotong, digunting, kemudian dibuang. Kemudian jika ada meja yang kena najis, maka bagian tersebut digergaji, kemudian dibuang. Jika ada kulit yang terkena najis, kulitnya wajib dikelupas. Kulitnya wajib dikelupas, dibuang. Tidak ada yang namanya membersihkan najis. Itu syariat Bani Israel. Namun yang ada adalah menghilangkan najis, bukan membersihkan najis. Dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aturan ini ditiadakan. Maka sesuatu yang terkena najis itu bisa dibersihkan. Pakaian yang kena najis tidak harus dipotong, tidak harus digunting, cukup disiram air, dikucek, dihilangkan benda najisnya, materi najisnya, sudah bisa dipakai. Ada meja kena najis, tidak perlu digergaji, dipotong, ya, cukup dibersihkan. Ada bagian badan yang kena najis, maka tidak diwajibkan lagi mengelupas kulit. Tidak lagi diwajibkan mengelupas kulit. Namun ya bisa dibersihkan, disiram air, dibersihkan. Demikian juga dalam dalam syariat Nabi Musa, maka jika ada kasus pembunuhan itu hanya ada opsi qisas. Ini tidak ada opsi diyat. Ini satu hal yang berat. Jika ada orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, tidak ada pilihan. Keluarga tidak bisa memaafkan, kemudian sudah kami terima tebusan saja, tidak. Hukuman satu-satunya adalah qisas. Di syariat Nabi Isa sebaliknya, hanya ada diyat, tidak ada qisas. Hanya ada diyat, tidak ada qisas. Hanya boleh memaafkan. Jika ada orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, keluarga korban diwajibkan untuk memaafkan. Kemudian menerima tebusan. Nah, ini juga berat. Karena melihat orang yang membunuh adiknya masih keliaran itu berat. Itu. Melihat orang yang membunuh anaknya kok masih kelintar-kelintar di depan rumah itu berat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan yang ringan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ada kasus pembunuhan sengaja, maka keluarga korban diberi 3 opsi. Boleh minta qisas, boleh memaafkan tanpa membayar, yaitu diyat, bahkan boleh memaafkan dengan cuma-cuma tanpa menerima dan mengambil diyat atau uang tebusan. Maka itu diantara bentuk wayadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Nabi akhir zaman itu menghilangkan dari umatnya israhum, beban berat, itu kewajiban yang sulit, semacam kewajiban untuk membersihkan najis yang sulit, wal aghlal, dan beban berat karena diharamkan dan tidak boleh, semacam pengharaman ghanimah. Allati kanat alaihim, yang dulu itu menjadi beban mereka Bani Israel. Demikian juga di ayat yang lain, wa masalum fil Injil, deskripsi sahabat Nabi di Injil itu adalah sebagai berikut. Kalau ini tidak ada di Injil, maka berarti ini dibuang. Ini bagian yang dibuang dan dihilangkan oleh para pendetanya. Kazarin akhja syata'ahu, maka para sahabat Nabi itu seperti zar'in, tanaman yang mengeluarkan batangnya. Fa'azarahu fastaghladha, lantas batangnya semakin kuat. Fastawa ala suqihi, kemudian tegaklah dengan batangnya. Yu'jibu zura'a, bagaikan tanaman yang membuat senang para petani. Dia ghidha bihimul kufar, dan mereka ini membuat marah banyak orang kafir. Maka deskripsi sahabat Nabi di Injil, mereka itu seperti az-zara', seperti tanaman. Akhroja syata'ahu, yang mengeluarkan rantingnya. Syata'ahu itu adalah dahan yang kedua, bukan dahan induk atau batangnya. Fa'azarahu, artinya kemudian semakin kuatlah dan semakin kuatlah dan kuatlah di ranting tersebut. Fastawa ala suqihi, kemudian tegak di atas batangnya, artinya koma tegak. Wa anaqal asla, dan dia kemudian berdekatan atau dengan batangnya. Yujibu zura'a, dan ini membuat kagum para petani, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang tumbuhan. Dan para petani pun terkagum dengan mereka, terkagum dengan tanaman yang kuat semacam ini. Idza kana lahu syata'ahu, jika dia punya ranting, yang ranting itu menguatkan dahan, menguatkan batang dan menguatkannya. Liyaghidha bihimul kufar, dengan keberadaan para sahabat ini Allah ingin membuat marah dan jengkel orang-orang kafir dari kalangan manusia. Wa'adallahu ladina amanu wa aminu salihati minhum maghfirata wa ajran azima. Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar, ampunan untuk dosa dan pahala besar untuk amal kebajikan yang mereka lakukan. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah katakan bahasanya orang-orang Ansar, yang mereka adalah orang-orang yang Allah ridai, mereka itu tabawa ud-dar, mereka itu menyiapkan ad-dar, tempat itu. Dan ad-dar yang dimaksudkan adalah kota Madinah. Yang dimaksud menyiapkan adalah mereka menghuninya. Min qablihim, sebelum datang muhajirin. Dan mereka pun merealisasikan iman sebelum para muhajirin itu berhijrah ke Madinah. Karena iman itu sudah masuk di Madinah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan di antara yang membawa tersebarnya iman di kota Madinah adalah sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikirim oleh Nabi dari Mekah untuk menjadi guru ngaji di Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka yang menyebarluaskan Islam adalah Mus'ab bin Umair. Dengan dakwah Mus'ab bin Umair, maka tersebarlah cahaya Islam di rumah-rumah penduduk Ansar. Maka bisa kita katakan Mus'ab bin Umair lah yang merintis, dan yang merintis itu belum tentu menikmati hasilnya. Sebagaimana Mus'ab bin Umair yang merintis dakwah di Madinah, yang jadi guru ngaji dai pertama di Madinah, namun beliau meninggal dunia di perang Uhud dalam keadaan belum sempat menikmati apapun dari hasil kerja keras dan kerja besar beliau. Bahkan beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak punya harta kecuali satu lembar kain, yang jika ditutupi, dipakai untuk menutupi kepala, telapak kakinya terbuka. Dan jika dijadikan kain kafan untuk menutupi telapak kaki, maka wajahnya terbuka. Dan juga dalam keadaan para sahabat tidak ada satupun yang bisa membantu supaya bisa dimakamkan dengan kain kafan yang sempurna, dalam keadaan Nabi pun masih kiri, Nabi pun masih miskin, sehingga tidak bisa memberi bantuan kain kafan. Sehingga akhirnya Mus'ab bin Umair hanya dimakamkan hanya dengan satu lembar kain, dan diputuskan oleh Nabi untuk menutupi bagian kepala, sedangkan telapak kakinya ditutupi dengan rumput karena kemiskinan yang ada pada Mus'ab bin Umair, pada Nabi, dan pada para sahabat. Seandainya Nabi itu punya duit, Pak, sudah tentu sudah disiapkan kainnya. Seandainya para sahabat yang lain punya duit, tentu sudah diberesi masalah itu. Namun realitanya mereka semua tidak punya. Mereka semua tidak punya. Dan inilah nasib perintis. Perintis dakwah di Madinah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Yang ini jika ingat Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf itu nangis. Abdurrahman bin Auf ketika melihat setelah Nabi wafat, melihat dunia yang begitu terbuka di hadapan para sahabat, melihat kekayaan, itu ingatnya Mus'ab. Luka hartanya berlimpah, itu ingatnya Mus'ab, nangis, ingat Mus'ab. Tidak bisa membantu Mus'ab dengan keadaan ngenes, meninggal dunia dalam keadaan ngenes seperti itu. Maka orang yang merintis belum tentu menikmati. Ya, maka mereka karena iman itu masuk ke kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi. Tabawa udar, mereka menyiapkan tempat, yaitu mereka menghuni Madinah, wal iman, dan mereka menyiapkan iman, yaitu mereka merealisasikan iman mingkobilihim sebelum datangnya para muhajirin. Dan mereka ini, para sahabat Ansar ini, mencintai muhajirin, orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Karena mereka muhajirin adalah saudara mereka. Oleh karena itu tatkala para muhajirin ini berhijrah, Nabi SAW mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Nabi memasangkan satu muhajirin, ini engkau bersaudara dengan ansar fulan, ini fulan dengan fulan, dan seterusnya. Nabi jadikan mereka ikhwanan, bersaudara. Sehingga salah satu ansar itu sampai mengalah, merelakan separuh hartanya untuk sahabat muhajirin. Semisal Abdurrahman bin Auf dengan saudara yang Nabi pasangkan untuk Abdurrahman bin Auf dari ansar. Dia mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, saya punya harta yang banyak, silakan kau ambil separuhnya untukmu. Dan ini mereka lakukan semuanya dengan hati yang gembira, dengan hati yang bahagia, tanpa beban. Dan ini yang luar biasa. Lebih luar biasa daripada yang pertama. Mau rela paruan harta, itu luar biasa. Namun lebih luar biasa lagi, dan ini mereka lakukan dalam keadaan gembira dan bahagia. Dengan Allah katakan, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak jumpai di dada mereka, di hati mereka, sama sekali tidak mereka jumpai hajatan ganjalan. Plong. Ansar ini luar biasa hatinya. Mereka melakukan itu semua tanpa beban. Tanpa ada beban sedikit pun di hati mereka. Tanpa ada ganjalan sedikit pun di hati mereka. Mereka plong melakukan itu semua. Tidak mereka jumpai pada dada mereka hajatan, ganjalan. Mimma utu, dari apa yang, terhadap apa yang mereka lakukan. Maka, atau ganjalan terhadap apa yang didapatkan oleh muhajirin. Mereka tidak menjumpai di dada mereka rasa dengki, iri, ganjalan. dengan apa yang didapatkan oleh muhajirin berupa keutamaan, berupa kecintaan dan pembelaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasa dan tambah luar biasa lagi, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Yuqaddimuna khairahum ala anfusihim, karakter ansar, mereka lebih mengutamakan orang lain yaitu muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walaukan abim khososo, meskipun sebenarnya mereka itu membutuhkan. Meskipun mereka itu sebenarnya khososo membutuhkannya. Meskipun mereka itu lapar, maka mereka lera, diri mereka lapar agar kawannya muhajirin kenyang. Radallahu anhum wa ardhahum. Ini tentu amal hati yang luar biasa. Dan maka orang yang punya sifat dengan sifat ansar ini dijamin tidak ada dalam diri mereka itu pelit. Mereka itu bersih 100% dari pelit. Karena Allah katakan bahasanya mereka memiliki sifat ithar, mengutamakan orang lain. Mereka rela lapar asalkan muhajirin kenyang. Kami rela lapar, yang penting kalian kenyang. Adakah dengki atau kemudian pelit dalam jiwa dan hati orang semacam ini? Dijamin tidak ada. Bersih mereka dari pelit. Dan ini satu hal yang luar biasa. Allah lanjutkan, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa membersihkan hatinya dari pelit 100%, maka hanya mereka orang yang betul-betul beruntung. Maka siapa yang bisa menjaga dirinya, membersihkan dirinya, mencuci hatinya sehingga tidak ada pelit sedikit pun pada dirinya, padahal pelit itu sepertinya fitrah banyak orang. Buktinya anak kecil itu pelit sama mainannya. Mainannya dipinjam sama temannya, tidak mau, nangis, marah. Direbut kembali dan seterusnya. Itu berarti pelit itu gawan bayi. Pelit itu gawan bayi. Dari sononya orang itu punya pelit. Ini milikku. Gitu. Itu penyakit yang melekat manusia sejak lahirnya. Itu pelit. Namun kok bisa orang itu mentreatment hatinya, kemudian melakukan terapi untuk hatinya sehingga bisa bersih zero dari pelit. Itu luar biasa. Maka betul, maka tidaklah salah ketika Allah katakan hanya mereka orang yang betul-betul beruntung. Ya'ni man yaqihillahu suha nafsi. Siapa yang Allah lindungi, siapa yang Allah bersihkan dari pelitnya jiwa, dari pelitnya hati. Wa yakunu kariman, sehingga dia menjadi orang yang dermawan. Dan orang yang dermawan, bersemangat berbagi tanpa diminta dan berbagi dengan hati yang gembira. Maka dia menghamparkan hartanya. Siapa yang mau mengambil. Dan dia pun memberikan hartanya. Wa yuhibbu akhahu. Dan dia menyukai saudaranya. Dia suka saudaranya. Jika saudaranya menerima pemberiannya. Faulaika humul muflihun. Maka hanyalah mereka orang yang betul-betul beruntung. Dan Allah lanjutkan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar, itulah orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat. Mereka para pengikut sejati dari para sahabat adalah orang-orang yang berdoa. Rabbana filana wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Ya Allah ampunlah kami dan saudara-saudara yang mendahului kami dalam iman. Yaitu dan di antara mereka atau yang paling utama adalah para sahabat Nabi. Maka mereka-mereka yang datang setelah para sahabat itu mengikuti sahabat, Allah ridha kepada mereka sebagaimana yang Allah katakan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan para orang-orang yang terdahulu dan pertama kali dalam iman, yaitu muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka tiga ayat yang dibawakan Imam Nawawi ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang yang berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang dari Baitul Mal, dari yang merupakan asalnya adalah dimasukkan ke kas negara. Maka orang yang berhak untuk mendapatkan Al-Fai, Al-Fai itu harta rampasan perang yang kemudian masuk ke kas negara, mereka adalah tiga jenis orang ini, ya, yaitu muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yang mendoakan muhajir dan ansar. Oleh karena itu Imam Malik rahimallahu ta'ala ditanya, apakah Rafidah, orang Syiah ekstrim, mereka ini layak untuk diberi fai, harta rampasan perang? Maka Imam Malik mengatakan mereka tidak diberi harta rampasan perang sedikit pun. Kenapa? Kata Imam Malik, karena mereka orang-orang Rafidah ini tidak berdoa, tidak mendoakan sahabat dengan mengatakan Rabbana fil lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka bahkan mereka itu memiliki kebencian dengan para sahabat. Maka karena Rafidah Syiah ekstrim, mereka ini memandang sahabat kecuali segelintir saja, seluruh sahabat itu kafir kecuali tiga orang saja. Kecuali Abu Dzar, kecuali Al-Miqdad ibn Al-Aswad, dan satu lagi. Sisanya kafir. Wal-iyadu billah. Sampai-sampai Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka gelari Abu Bakar dan Umar ini dengan gelar Sonamai Quraisy. Dua berhalanya Quraisy. Mereka memandang keduanya, Abu Bakar dan Umar, itu kafir. Dan bahasanya Abu Bakar dan Umar itu mati dalam keadaan munafik. Keduanya murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-afiyah. Maka mereka tidak mungkin mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Padahal inilah orang yang berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan mereka tidak berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang sedikit pun karena mereka tidak berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Karena mereka orang-orang Syiah Rafidah, mereka khususkan rahmat dan ampunan Allah atau permohonan maghfirah dan rahmat untuk orang-orang yang mereka pandang tidak murtad, dan itu adalah segelintir saja dari pertama dari keluarga Nabi, kemudian dua atau tiga atau sepuluh dari selain mereka, yaitu dari para sahabat. Maka yang menjadi dalil dari ayat ini bahwasanya mereka ansar itu yuhibbuna man hajara ilaihi, mencintai muhajirin, mencintai orang-orang yang beriman yang berhijrah ke Madinah. Dan cintanya ansar kepada muhajirin adalah cinta karena Allah. Karena ansar ini baik Aus ataupun Khazraj itu tidak punya hubungan nasab dengan muhajirin karena mereka bukan bagian dari Quraisy. Namun persaudaraan karena iman itulah yang menyatukan mereka, sehingga jadilah mereka bersaudara. Dan persaudaraan karena iman itu adalah ikatan persaudaraan yang paling kuat. Karena Nabi katakan dalam hadis bahasanya, awsaku ural iman, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, kemudian benci karena Allah, yaitu mencintai orang-orang yang Allah cintai dan membenci orang-orang yang Allah benci. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.